Engkau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Dapatkan sebentuk lembutan hati menyentuh sekujur tubuhku yang lemah. Aku tahu yang ku rasakan. I'm